ditulis. Wa kulli syai'in yaqa'u fil kauni qad jara bihi al-qalam. Dan semua yang terjadi pada alam semesta ini telah ditulis oleh al-qalam. Hadhihi aqidatul mu'minin la yajuzu at-taqlidu fiha. Inilah keyakinan seorang yang mukmin, tidak boleh hanya mengikut-ngikut, harus diyakini. Yajibu an na'rifaha ma'asyaral muslimin min nususil kitab wa sunnah, yang harus kita mengetahuinya wahai kaum muslimin sesuai dengan dalil-dalil dari Alkitab wa sunnah. Wa anna Allah azza wa jalla huwa alladhi awha dhalika, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mewahyukan itu semua. Wa amarana an na'taqid hadzal i'tiqad, dan telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk meyakini dengan keyakinan tersebut. Semua telah ditulis dan kita diperintahkan untuk meyakini sesuai dengan yang ada dalam Alkitab wa sunnah. Idzan Allahu azza wa jalla sahibul kamalil mutlaq, berarti Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Fahuwa al-ghaniyul hamid, Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghani al-hamid, zat yang maha kaya dan maha terpuji. Tidak seperti makhluknya yang memiliki kekayaan tapi tidak memiliki pujian. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha terpuji dengan kekayaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Tidak ada celah padanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwa allamul ghuyub, maha mengetahui segala hal yang gaib. Wa huwa al-azizul hakim, Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha bijaksana. Wa huwa al-ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wa huwa al-barrur rahim, memiliki kebaikan dan kasih sayang. Ila ghairi dhalika min asma'ihi allati tadullu ala kamalihi, dan lain sebagainya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nama Allah menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika disandingkan antara satu nama dengan nama yang lain, maka menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jadi ketika antum mempelajari atau melihat kitab-kitab asma wa sifat, antum akan dapati hal tersebut. Seperti di sini disebutkan, wa huwa al-ghani al-hamid, maha kaya, itu kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hamid, maha terpuji, itu menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disandingkan al-ghani dan al-hamid, menunjukkan kesempurnaan lagi di atas kesempurnaan yang tadi. Maha kaya, tapi terpuji dengan kekayaannya tersebut, tidak seperti makhluknya yang biasanya kaya dan kemudian sombong dan lain sebagainya. Dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz Al-Hakim, Al-Aziz maha perkasa, memiliki kekuatan, memiliki izzah, kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, bijaksana, menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disandingkan Al-Azizul Hakim, kesempurnaan di atas kesempurnaan yang tadi. Maha bijaksana, memiliki kekuatan, tapi hakim, bijaksana dalam menggunakan izzah tersebut. Dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ila ghairi dhalika min asma'ihi allati tadullu ala kamalihi. Wal'ibadu humul fuqara'u ilaih. Adapun para hamba, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, selayaknya hamba, mereka sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad zakkarahumullahu biqawlihi, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan mereka dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki apapun jika tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah kehendaki, Allah subhanahu wa ta'ala akan meniadakan kalian semua, dan kemudian akan Allah datangkan makhluk-makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak susah. Allahu qadirun an yaqula li syai'i kun. fayakun. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatakan pada sesuatu kun jadilah, fayakun maka jadilah hal tersebut. Sawaun yujiduhu au yudhibuhu, baik itu mengadakan atau meniadakan. Ketika meniadakan dengan hanya mengucapkan ucapan, ketika mengadakan juga hanya dengan mengucapkan sebuah ucapan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan iya sya'idhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Lidzalika qala Allah tabaraka wa ta'ala huna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hadis tersebut, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seperti yang telah dibacakan tadi, menunjukkan kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan juga kekayaannya. Maka jika semua makhluk berkumpul dari awal, dari diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, kemudian mereka semua berkumpul atau berada di atas ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa di antara mereka, itu semua tidak menambahkan sesuatu lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ai law ijtama'at hadhihi al-makhluqatu kulluha wa kanu atqiya kulluhum 'ala qalbi rajulin taqiyyin wahidin ma fihim 'asin ma zadat hadhihi at-taqwa allati ittasafa biha al-'ibadu fi mulkillah. Seperti yang saya sebutkan tadi. لأنه كامل في ملكه وفي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Jadi seperti apapun keadaan makhluk-makhluknya tidak menambahkan kesempurnaan bagi Allah. Allah telah sempurna. في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. Dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Jalla wa ala. Lahu al-kamalul mutlaq. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak. La naqsa wa la aiba fi Rabbil izzati wal jalal. Tidak ada kekurangan dan aib pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul izzati wal jalal. Likaunihi sahibul kamal wa sahibul jalal. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dan memiliki al jalal. Al-awwal alladhi laysa qablahu shay. Zat yang al-awwal, tidak ada sebelumnya segala sesuatu. Wal akhir alladhi laysa ba'dahu shay. Tidak ada setelahnya sesuatu. Wal zahir alladhi laysa fawqahu shay. Wal batin alladhi laysa dunahu shay. Itu semua merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apapun makhluknya tidak menambahkan kebaikan atau bahkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadza haqqullah alladhi yajibu an na'rifahu. Inilah hak Allah yang wajib kita ketahui. La bidayata li awwaliyatihi wa la nihayata li akhiriyatihi. Tidak ada yang lebih dulu sebelum Allah, tidak ada yang setelahnya. Li akhiriyatihi, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan al-akhir. Wa la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Wa kadzalika yaqulu Allah fi hadzal haditsil 'adzim, ya 'ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al bahr. Sebaliknya, jika semua mereka berkumpul atau berada di atas akhlak seperti orang yang paling tercela di antara mereka, itu semua tidak mengurangi kesempurnaan atau kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kama yang qusul mikhyat idza udkhila al-bahr, sebagaimana telah lewat, seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat, maka yang menempel di jarum dari air tersebut itulah yang terkurangi. Maka ini gambaran menunjukkan tidak terkurang, tidak akan terkurang sama sekali. Al-ibratu fil bahri hal tunqisuhu syai'a, jarum kemudian dimasukkan ke laut, apakah mengurangi lautan? Artinya tidak mungkin, tidak mengurangi sama sekali dari lautan. Ma'anahu artinya adalah annal ibada law ajramu wa fajaru jami'an ma darru Allah syai'a, hamba-hambanya jika mereka melakukan kejelekan, kemaksiatan seluruhnya, itu tidak memberikan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakin darru anfusahum, tetapi mereka memberikan mudarat kepada diri mereka sendiri. Walay yadurru Allah syai'a, tidak akan mereka memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Walakin yadurruna anfusahum, mereka akan memberikan madarat kepada diri mereka sendiri. Wa ma dzalika illa likamalillah, sekali lagi tidaklah hal tersebut kecuali karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. La tazidu fi mulkihi ta'atul muti'in wa la tunqisu min mulkihi ma'siyatul 'asin abadan, tidak akan menambahkan kekayaan kepada Allah melalui ketaatan orang yang taat, dan tidak mungkin mengurangi kekayaan Allah dikarenakan atau disebabkan bermaksiatnya orang yang bermaksiat. Sama sekali tidak mungkin terjadi. Lau aqbala ahlul ardi jami'an 'ala al-fujur ma naqasa dhalika min mulkillahi syai'an abada. Maknanya sama dengan yang tadi. Wa ma darru Allah syai'an bidzalik. Hadha bayanun lil ummati lita'rifa qadra Allah 'azza wa jalla wa qadra anfusihim. Semua yang disebutkan tadi adalah bayanun lil ummah, merupakan penjelasan bagi umat ini. لِتَعْرِفَ قَدْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْرَ أَنفُسِهِمْ, sebagai pelajaran bagi umat ini agar mereka mengenal dan mengerti siapa Allah, mengerti ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah serta kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mengerti apa sebenarnya mereka, apa yang mereka miliki. فَاللَّهُ هُوَ الْكَامِلُ ذَاتًا وَأَسْمَاءً وَصِفَاتًا, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna zatnya, nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Wal ibadu humud du'afa, adapun hamba-hambanya mereka adalah makhluk yang lemah, sangat membutuhkan terhadap al-Khaliq. Mahma kana lahum min mulkin aw jahin aw nahwi dzalik, seberapapun mereka, apa yang mereka miliki dari kerajaan ataupun jabatan dan lain sebagainya, tetap mereka dinilai sebagai ad-dha'if dibandingkan atau dha'if kepada al-Khaliq. Qala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kull wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki shay'a illa kama yanqasu al-bahru أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة لو قامت المخلوقات في عالم الأرض والسماء وسألوا الله جميع حاجاتهم لأعطاهم وما نقص ذلك من ملك شيئا هذا دليل على كمال الله تبارك وتعالى في كل شيء والله أعلم. Sebagaimana sudah dibaca pada pertemuan lalu tentang jumlah ini, seandainya mereka semua bersamaan dalam satu tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhan mereka dengan perbedaan-perbedaan mereka atau bahasa mereka, dan apa yang mereka minta tidak tercampur oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan kamal sam'illah, kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa ma naqasa dzalika min mulkihi syai'an, menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkurangi sama sekali apa yang Allah miliki ketika Allah telah berikan apa yang semua yang mereka minta. Hadza dalilun ala kamalillahi tabaraka wa taala fi kulli syai' wallahu alam, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ini penjelasan yang beliau sampaikan tentang lafaz atau jumlah tersebut. Kemudian jumlah yang terakhir dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumu illa nafsah. Sungguhnya itu merupakan amalan-amalan kalian. Innama hiya a'malukum. Allah Subhanahu wa taala sandarkan amalan-amalan hamba kepada diri mereka sendiri. Innama hiya a'malukum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau sandarkan amalan-amalan tersebut kepada mereka. Fal a'mal allati yaqumu biha al-ibad. Al a'mal allati yaqumu biha al-ibad salihatan aw sayyi'atan, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik itu amal baik ataupun amal buruk, al-a'mal allati yaqumu biha al-'ibad salihatan aw sayyi'atan kulluha a'malun lahum wa tunsab ilaihim, semua itu adalah amalan mereka dan dinisbahkan kepada mereka. A'malun lahum wa tunsab ilaihim. Li'annahum alladzina qamu biha. Li'annahum alladzina qamu biha. Karena mereka yang mengerjakan amalan-amalan tersebut. Wafa'aluha bimasyiatihim wakhtiyarihim. Wafa'aluha bimasyiatihim wakhtiyarihim. Kenapa amalan itu dinisbahkan kepada mereka, baik amalan baik ataupun amalan jelek? Innama hiya a'malukum, amalan kalian dinisbahkan kepada mereka karena mereka lah yang qamu biha wafa'aluha bimasyiatihim wakhtiyarihim. Karena mereka yang mengerjakan amalan tersebut dan mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut dengan masyiah, dengan kehendak, dengan kemauan mereka sendiri, bukan dipaksa. Jadi dinisbahkanlah amalan tersebut kepada mereka. Innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum. Aj'aluha 'alaikum, kami tetapkan amalan itu pada mereka, atau dalam riwayat Muslim, fi lafdhil muslim, uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Innama hiya a'malukum aj'aluha 'alaikum, dalam riwayat Muslim, badal min qawlihi aj'aluha 'alaikum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Amalan kalian, karena itu kalian yang kerjakan dan dengan kemauan kalian sendiri, tetapi uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, maka akan dihitung amalan tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ahsahu Allahu wa nasuh. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya. Walaupun mereka semua lupa dengan amal-amal mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala hitung dan akan diperhitungkan nanti. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa wajadu ma 'amilu hadira. Wa wajadu ma 'amilu hadir. Setelah mereka kaget melihat amalan tersebut, melihat kitab tersebut yang mencatat semua amalan yang dikerjakan oleh mereka, maka Allah ingatkan, wa wajadu ma amilu hadir. Mereka akan mendapati amalan-amalan mereka nanti ada pada hari kiamat nanti. Artinya Allah Subhanahu wa taala catat semuanya. Uhsiha lakum. dicatat. Summa uwafikum iyyaha, kemudian akan aku berikan kepadanya. Setelah dicatat, kemudian aku berikan kepadanya. Uwafikum iyyaha ay fid dunya qabla al akhirah wa hakadha fil akhirah. Wafikum iyyaha, setelah dicatat kemudian akan diberikan balasannya. Fid dunya qabla al akhirah wa hakadha fil akhirah, di dunia kadang terjadi balasan dari amalan mereka dan terkadang di akhirat, karena terkadang balasan itu Allah segerakan di dunia sebagaimana dalam ayat man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena amalan-amalan atau amal soleh Allah segerakan terkadang balasannya di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Barang siapa yang beramal soleh min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ay fid dunya, akan kami berikan untuknya kehidupan yang thayyibah, yang bahagia. Maksudnya di dunia, karena balasan di akhirat akan disebutkan pada ayat setelahnya, pada lafaz setelahnya. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan juga di akhirat akan diberikan balasan-balasan tersebut. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Thumma uwafikum iyyaha, kami berikan kepada kalian, maksudnya balasan-balasan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Apabila itu amalan yang baik maka akan dibalas dengan kebaikan. Apabila itu amalan yang jelek maka akan dibalaskan dengan kejelekan. Sebagaimana dalam syarah tadi juga disebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-muhim, semua amalan dinisbahkan kepada mereka sendiri karena mereka yang mengamalkan dengan ikhtiar mereka, dengan masyiah mereka. Akan tapi ketahuilah, in kana khairan fa khairan, maksudnya ketika mereka mengamalkan amalan baik akan dibalas dengan kebaikan. Ushiha lakum thumma uwafikum iyyaha, ketika amalan itu jelek maka akan dibalas dengan kejelekan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Oleh karena itu disebutkan setelahnya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumu illa nafsah, menunjukkan bahwasanya uwafikum iyyaha, balasan tadi yang akan diberikan oleh Allah, ada yang baik ada yang jelek sesuai dengan amalan mereka. Maka disebutkan setelahnya, faman wajada khairan falyahmadillah, baik itu kebaikan yang mereka dapatkan di dunia ataupun di akhirat nanti. Ketika mereka mendapatkan kebaikan di dunia, mereka dituntut untuk tahmid kepada Allah, falyahmadillah. Begitu pula ketika mereka mendapatkan kebaikan di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan tentang ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam al-jannah. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Menunjukkan bahwasanya mereka bertahmid ketika mendapatkan al-khair. Faman wajada khairan falyahmadillah. Di sini umum. Maka barang siapa yang mendapatkan kenikmatan, maka hendaknya dia bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia maupun di akhirat. Di akhirat sebagaimana digambarkan dalam ayat yang tadi disebutkan. Fallahu subhanahu wa ta'ala yuhmad ala kulli ni'matin. Fallahu subhanahu wa ta'ala yuhmad ala kulli ni'mah. Umum segala kebaikan, maka semua yang namanya itu kebaikan Ketika itu merupakan nikmat, maka alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari manapun dia dapat, tapi tetap kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuhmad ala kulli ni'mah, ala ni'mati al-wujud. Yang pertama, nikmat keberadaannya kita. Wa ala ni'matil hidayah. Kemudian Allah, setelah Allah adakan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Ala ni'matil hidayah wa ala ni'matis sabati ala ta'ah. Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala dipuji, segala puji bagi Allah ketika Allah takdirkan kita selalu di atas ketaatan, sabat ala ta'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa sabat ala ta'ah. Wa ala al-wafat ala al-iman. Kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keimanan. Nas'alullah Subhanahu wa taala husnal khatimah, husnal khatimah. Maka pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ala al-wafat, ala al-iman wa ala dukhulil jannah. Dan juga segala puji bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam al-jannah. Nas'alullah Subhanahu wa taala jannatah. Maka yuhmadullah Subhanahu wa taala ala kulli ni'mah. Segala nikmat semuanya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran bagaimana dari awal sampai akhir itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai diadakannya sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam al-jannah. Bahkan hal-hal yang paling kecil pun pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahu lillah. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarda an 'abdihi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha. Innallaha la yarda 'ala 'abdihi an 'abdihi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha wa yashraba ash-sharba fayahmadahu 'alayha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu ridha kepada hambanya, meridhai seorang hamba yang ketika dia makan suatu makanan kemudian dia yahmadullah atas makanan tersebut, karena makanan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba yang ketika dia minum suatu minuman kemudian dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan minuman tersebut. Allah Subhanahu wa taala ridha dengan tahmid seorang hamba karena makanan ataupun minuman tersebut. Allah Subhanahu wa taala yuhmad ala kulli ni'matin saghiriha wa kabiriha. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumu illa nafsah. Afwan, mau menyelesaikan hadis tapi waktunya udah. Baca aja sedikit lagi ya. Afwan. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumu illa nafsah. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumu illa nafsah. Siapa yang mendapatkan selain dari itu, ghaira dhalik, khilafa dhalik, selain dari itu, maksudnya selain dari kenikmatan tersebut, fala yalumu illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fala yalumu illa nafsah, ketika dia mendapatkan selain nikmat Allah, mendapatkan selain hal-hal yang baik, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Li'annahu huwa alladhi qassara wa farrata wa dayya'a wa ahmala ila ghairi dhalik. Li'annahu huwa alladhi qassara wa farrata. Karena dialah yang meremehkan atau menyepelekan hal-hal yang baik, menyepelekan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang telah Allah buat, dia menyepelekannya. Dan dia dayya'a wa ahmala, tidak menghiraukan, berpaling dari hal-hal tersebut, maka karena itulah dia mendapatkan asyar, khilafun ni'mah. Maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Li'annahu huwalladzi qassara wa farrata wa dayya'a wa ahmala wa ghairi dzalik. Kanatil fursatu amamahum. Wafiyah. Kanatil fursatu amamahum wafiyah wal babu amamahum maftuhun. Sebelumnya kesempatan itu ada di depan mereka, di hadapan mereka. Sebelumnya pintu itu terbuka untuk mereka, tetapi mereka menyepelekan, berpaling darinya, tidak menghiraukan hal tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri, karena itu semua karena kesalahan mereka sendiri. Sampai hilanglah kesempatan tersebut dan kemudian mereka menyesal pada waktu yang tidak bermanfaat lagi penyesalan, yaitu pada hari kiamat nanti baru mereka menyesal dan tidak bermanfaat lagi penyesalan pada waktu itu. Tapi kayaknya kalau dipaksakan jadi apa, kurang apa namanya, jadi kurang enak. Jadi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.